kantor, pas kantor lagi jalan memberi kabar. Memang peranan wanita perlu di dalam pembangunan. Tapi peranan wanita jangan sampai keterlaluan. Kalau peranan wanita melanggar batasan usia, bencana. Wanita dan pria akan bersama secara kumati berbeda fungsinya. Tuanya, adanya, Tuhan telah mengatur. Jangan. batang.